Kemudian lanjut bab 46. Penulis menyebutkan judulnya Ihtiramu Asma'illahi Ta'ala wa Taghyirul Ismi li ajli dzalika. Memuliakan nama-nama Allah dan merubah nama dengan tujuan untuk memuliakan Allah. Memuliakan nama-nama Allah dan merubah nama dengan tujuan untuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bab ini masih juga satu rangkaian dengan bab sebelumnya. Yaitu ada nama-nama atau gelar-gelar tertentu yang memiliki makna bisa menyandingkan Allah dengan makhluknya. Jadi nama tersebut ada makna di dalamnya menyandingkan Allah dengan makhluk. Ketika nama itu ada makna menyandingkan Allah dengan makhluk, maka nama itu harus dirubah. Langsung dalil yang pertama dari Abu Surai, bahwasanya dia dulu pernah diberi kunyah Abul Hakam. Abu Surai dulu diberi kunyah dengan Abul Hakam. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Innallaha huwal hakamu. Allah adalah Al-Hakam. Al-Hakam artinya sulima lahul hukmu warudda fihi ilaihil amru. Hukum sesuatu diserahkan kepada dia, dan kasus-kasus perkara-perkara juga dikembalikan kepadanya. Intinya Al-Hakamu sesuatu yang dijadikan rujukan untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau bahasa gampangnya, Al-Hakamu adalah penentu hukum, pemutus perkara. Itu artinya Al-Hakam. Nah, Surai ini diberi gelar Abul Hakam. Ketika mendengar itu, Rasul mengatakan, Innallaha huwal hakam. Allah adalah Al-Hakam. Wa ilaihil hukmu. Dan hukum kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falima tukanna Abul Hakam. Kenapa engkau diberi kunyah Abul Hakam? Kenapa engkau diberi kunyah Abul Hakam? Lalu Surai pun menjawab, kenapa dia mendapatkan kunyah Abul Hakam tadi? Dulu katanya, ketika kaumku itu berselisih dalam sebuah permasalahan, mereka datang kepadaku, lalu aku memberikan keputusan hukuman di antara mereka, kemudian mereka pun menerima keputusan tersebut. Jadi kalau ada perselisihan, mereka datang kepada dia, lalu diberikan solusi, sehingga dia diberikan gelar dengan Abul Hakam. Jadi alasannya Surai, kenapa dia diberikan kunyah itu? Karena dia diangkat menjadi pemutus perkara di kalangan kaumnya. Itu alasannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Ma ahsana hadza. Alangkah baiknya itu. Nah, alangkah baiknya itu, ini kan pujian. Bukan memuji nama atau gelar tersebut, bukan, tapi memuji perbuatan Surai. Alangkah indahnya ini, bukan memuji gelar tersebut, yaitu Abul Hakam, bukan, tapi memuji perbuatannya Surai, karena dia bisa menyelesaikan perkara yang diperselisihkan. Kemudian Rasul bertanya, apa malaka minal walad? Siapa saja anakmu yang kau punya namanya? Jadi siapa saja nama anakmu yang ada? Kemudian Surai menjawab, namanya Surai, Muslim, dan Abdullah. Surai, Muslim, dan Abdullah. Surai anak pertama, Muslim anak kedua berarti. Abdullah anak yang ketiga. Lalu Rasul bertanya lagi, Faman akbaruhu? Siapa yang paling besar dari tiga orang itu? Abu Surai menjawab, yang paling besar adalah Surai. Jadi Surai anak pertama. Lalu Rasul pun bersabda, Fa anta Abu Surai. Maka sekarang kunyahmu adalah Abu Surai. Yang sebelumnya Abul Hakam, kunyahnya dirubah menjadi Abu Syuraib. Judul babnya merubah nama demi untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam nama itu ada unsur syirik, menyerupakan makhluk dengan Allah. Paham ya? Judul babnya merubah nama demi untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam nama itu ada unsur kesyirikan, menyerupakan makhluk dengan Allah. Apa unsur kesyirikan di sini? Gelarnya Abul Hakam. Kenapa dia dinamakan Abul Hakam? Alasannya setiap ada perselisihan, kaumnya datang. Kemudian diberikan solusi dan itu sering terjadi sehingga diberilah gelar Abul Hakam. Al-Hakam artinya adalah pemutus segala perkara. Jadi kalau ada perselisihan, dia yang menyelesaikannya, itu artinya Al-Hakam. Nah, dari makna ini Rasul melarang hal tersebut, kemudian beliau berubah menjadi Abu Syuraib. Diambil dari anak yang pertama. Nah, sekarang kita ambil pelajarannya. Pertama, di sini masalah kunyah. Masalah kunyah. Kunyah itu yang didahului dengan Abu, Ibnu atau Ummu. Kalau untuk perempuan didahului oleh Ummu. Kalau untuk laki-laki didahului oleh Abu atau Ibnu. Bagaimana cara memberi kunyah? Pertama, memberi kunyah bisa dengan nama anak. Bisa dengan nama anak. Nama anak sendiri, nama anak orang lain, atau nama anak yang diharapkan akan lahir. Nama anak sendiri, misalnya dia punya anak seperti ini. Anaknya Syuraib, kunyahnya Abu Syuraib. Jelas ya? Anaknya Syuraib, kunyahnya Abu Syuraib. Bisa pakai nama anak orang lain. Contohnya siapa? Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Dan Ibunda Aisyah kita tahu tidak memiliki anak. Jadi siapa Abdillah ini? Abdillah ini adalah keponakannya Ibunda Aisyah. Anak dari pernikahan antara Zubair bin Awam dan saudari kandung Aisyah. Jadi Aisyah punya saudari kandung suaminya Zubair bin Awam. Lahirlah anaknya namanya Abdullah, bukan anaknya Aisyah. Aisyah berkunyah dengan Abdullah tadi. Jadi Ummu Abdillah, dan Abdillah bukan anaknya Aisyah. Yang ketiga, berkunyah dengan nama anak yang diharapkan lahir. Dia sebelum nikah sudah berkunyah ya. Dia berkunyahnya misalnya Abu Talha. Dia berharap nanti anaknya laki-laki lahir namanya Talha, sehingga dia berkunyah dengan Talha tersebut. Jelas ya? Nah, misalnya anak, jadi sebelum nikah kan sudah salim. Ketika lahir namanya anak kasih Salim. Nah, itu contoh. Jadi kunyah dengan anak itu bisa anak sendiri, bisa anak orang lain, bisa anak yang diharapkan lahir. Kalau kita lihat di sini, yang sisi sunnahnya yang mana? Sisi sunnahnya adalah berkunyah dengan anak pertama. Berkunyah dengan anak pertama. Ini sisi sunnahnya yang diajarkan Rasul di sini. Karena anak pertama siapa yang paling besar? Kata Rasul, Syuraib. Ya sudah, kamu kunyahnya Abu Syuraib. Bagaimana kalau berkunyah dengan anak yang kedua, anak yang ketiga, atau yang lain? Itu juga boleh. Kan ada hukum umumnya. Hukum umum berkunyah. Ini hukum umum berkunyah sunnah. Ada hukum yang lebih khusus berkunyah dengan anak pertama. Paham ya? Hukum umumnya, hukum berkunyah apa? Sunnah. Yang lebih khususnya berkunyah dengan anak pertama. Kita enggak punya anak pertama, kita enggak berkunyah dengan anak pertama. Tapi kita ngambil hukum umum, yaitu hukum umum berkunyah. Saya paham ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kunyah itu diambil dari seringnya berinteraksi. Kunyah itu diambil dari seringnya berinteraksi. Seperti Abu Hurairah sering berinteraksi dengan apa? Kucing. Jadi Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar namanya. Abdurrahman bin Sakhar, dia itu sering berinteraksi dengan kucing. Diberilah kunyah oleh Rasul Abu Hurairah. Karena hirrun, kucing bahasa Arabnya hirrun. Hurairah itu tasghir. Contoh lain adalah Ali bin Abi Thalib. kunyahnya siapa? Ali. Kunyahnya Turab, Abu Turab. Ali bin Abi Thalib kunyahnya Abu Turab. Turab artinya tanah, bapaknya tanah. Kenapa? Karena kebiasaannya Ali bin Abi Thalib, antum tahu kan Ali bin Abi Thalib, dia kalau perang pernah dia ngangkat apa gerbak itu sendirian gitu kan, berkelahi dan sakala. Pernah dia bertengkar dengan bini, saat bertengkar dengan bini dia punya kebiasaan lari, habis lari dia tidur di atas tanah, itu lampar pasir. Dilihat oleh Rasul. Berapa hari kemudian dilihat lagi, itu kebiasaannya Ali. Padahal jago, cuma main tangan, belampang ngapain sih Ali ya? Padahal kita tahu Ali itu kan panglima, jagoan. Tapi saat berkelahi dengan bini, dia lari. Lari ke masjid, tidur. Oh, lampar pasir. Dilihat oleh Rasul, sambil diusap debunya, dibilang, ya Abu Turab. Wahai Abu Turab, wahai bapaknya, tanah. Jadi kunyah yang dimiliki Ali bin Abi Thalib itu pemberian Nabi Muhammad SAW. Itu diantara kunyah. Yaitu bisa diambil dari seringnya berinteraksi. Yang lain juga bebas. Yang lain juga bebas bisa mengambil hukum umum kunyah. Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar, apa arti Bakar? Namanya Bakar gak ada. Interaksi dengan Bakar, apa itu Bakar yang gak ada Bakar artinya? Tapi kunyahnya Abu Bakar, berarti bebas. Kalaupun tidak punya anak, kalaupun tidak sering berinteraksi ya bebas. Bebas berkunyah. Karena mengambil hukum umum yaitu sunnahnya kunyah. Yang kedua, di dalam bahasa Arab ada yang namanya lakob atau gelar. Lakob atau gelar. Lakob atau gelar itu bisa untuk memuji, bisa untuk mencela. Bisa untuk memuji, bisa untuk mencela. Contoh pada bab 45 tadi, Qadil Qudot, Malikul Ablaq, itu lakob, itu gelar, gelar pujian. Si pincang, si juling, nah itu gelar juga, tapi gelar untuk mencela. Jadi lakob dalam bahasa Arab bisa untuk memuji, bisa untuk mencela. Nah, Abul Hakam di sini kunyah atau lakob? Kunyah atau lakob? Ada abunya. Abul Hakam, ada abunya, kunyah atau lakob? Kan ada abunya. Abul Hakam, Abu Al Hakam, ada abunya, iya kunyah atau lakob? Iya kunyah, secara lafaz iya kunyah. Cuman dari kisah yang dibacakan tadi, dia diberikan kunyah Abul Hakam bukan sekedar kunyah, tapi sebagai gelar atau lakob. Nah, seandainya dia diberi kunyah Abul Hakam sekedar kunyah saja, ini boleh. Kalau gelarnya sekedar Abul Hakam, ini boleh. Tapi karena Abul Hakam di sini bukan sekedar kunyah, dia sebagai gelar. Bahwasanya Surai, Abu Surai ini, dia memiliki keahlian bisa mendamaikan seseorang, memutuskan segala macam perselisihan. Diberilah gelar Abul Hakam, padahal Al-Hakam nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakam itu nama Allah. Jadi ketika diberikan gelar Abul Hakam, ada makna di situ menyandingkan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena Al-Hakam itu nama Allah Subhanahu wa taala. Di situ sisi kesalahannya. Jadi Nabi merubah Abul Hakam menjadi Abu Surai karena Abul Hakam awalnya dia kunyah, cuman diberikan sebagai gelar penghormatan karena bisa menyelesaikan segala macam perselisihan, sedangkan Al-Hakam itu nama Allah dan wajib kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berikan kepada Abu Surai tadi, berarti menyandingkan Surai dengan Allah. Paham ya? Nah, itu maknanya. Nah, sekarang kita tambah poinnya. Memberikan lakob atau gelar dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau memberikan nama dengan nama Allah. Nama Allah itu ada dua sifatnya. Pertama, nama Allah yang khusus hanya untuk Allah, tidak boleh dipakai untuk makhluk, baik sebagai nama ataupun sebagai gelar. Nama Allah yang memang khusus untuk Allah tidak boleh dipakai untuk makhluk, baik sebagai nama ataupun sebagai gelar. Apa? Pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Razzaq. Yang ketiga, Al-Khaliq Ar-Rahman dalam surat Al-Fatihah. Yang kedua, Ar-Razzaq Maha memberi rizki. Yang ketiga, Al-Khaliq yang menciptakan. Yang keempat, Al-Mutakabbir. Empat nama ini khusus untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada makhluk. Boleh enggak kita namakan anak kita dengan Ar-Rahman? Boleh enggak? Haram. Karena Ar-Rahman khusus untuk Allah. Bagaimana caranya? Tambah Abdul. Jadi Abdul Rahman. Itu boleh. Ar-Razzaq enggak boleh. Tambah Abdul. Abdul Razzaq. Ini boleh. Al-Khaliq enggak boleh. Abdul Khaliq boleh. Al-Mutakabbir enggak boleh. Abdul Mutakabbir boleh. Itu empat nama yang khusus untuk Allah, tidak boleh dipakai sebagai nama ataupun gelar. Habis, kita lanjut ke setelah adanya sih. Untuk sudah tidak cukup waktunya sampai 49. Tadi nama Allah ada dua. Pertama, nama yang khusus hanya untuk Allah. Empat tadi, Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq Al-Mutakabbir. Mutakabbir itu yang sombong. Itu nama khusus hanya untuk Allah, karena hanya Allah yang berhak untuk sombong. Hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberikan rezeki. Empat nama itu tidak boleh dipakai untuk nama manusia ataupun gelar. Misalnya Abu Rahman, misalnya itu enggak boleh. Kalau mau dipakai nama, harus ditambah kata Abdul. Jadi Abdul Rahman, Abdul Khaliq, Abdul Razzaq, Abdul Mutakabbir, ditambah Abdul di awalnya. Kemudian faedah, manggilnya bagaimana? Namanya orang Abdul Rahman, boleh gak kita panggil Ar-Rahman? Nah, cara manggilnya tidak boleh pakai alif lam kalau mau manggil Rahmannya. Jadi manggilnya Rahman saja, alif lamnya dibuang. Gak boleh Ar-Rahman, itu gak boleh. Kalau mau manggil Rahman, buang alif lamnya jadi Rahman saja. Rahman, Rahman, nah itu boleh. Kenapa? Alif lam di situ maknanya istidrak. Lil istidrak. Yang bermakna segala sesuatu. Itu alif lam artinya. Alif lam lil istidrak artinya segala sesuatu. Ar-Rahman yang maha gitu. Ar-Razzaq berarti yang maha memberi rezeki. Jadi manggilnya dua alif lam. Razzaq. Mutakabbir, mutakabbir syaratnya ini. Kalau mutakabbir sombong. Itu artinya mutakabbir. Mutakabbir. Khaliq, khaliq. Khaliq susah, dari pencipta akhirnya. Jadi intinya empat nama itu boleh dipakai nama tapi dikasih Abdul. Kalau mau manggilnya dua opsi. Opsi pertama panggil sempurna Abdul Rahman, gitu. Opsi yang kedua buang alif lamnya jadi panggil Rahman saja, itu boleh. Adapun Ar-Rahman ini haram karena Ar-Rahman itu khusus untuk nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, nama Allah yang kedua. Berarti selain empat ini, selain empat tadi, semua nama Allah itu boleh dipakai untuk makhluk. Kan yang dilarang tadi empat saja, sisanya boleh. Al-Hakam, pembahasan kita masuk di mana? Al-Hakam masuk di mana? Yang khusus untuk Allah atau yang umum? Yang umum. Kenapa dilarang oleh Rasul? Al-Hakam kan umum tadi. Kenapa dilarang oleh Rasul? Nah, itu poinnya. Kalau dia sekedar memberi kunyah atau nama, ini boleh. Tapi kalau kita telusuri sebabnya, bukan sekedar nama atau kunyah. Di situ ada makna lain, yaitu pujian. Ada sifat khusus. Dia bisa menyelesaikan segala perselisihan. Nah, makna lain inilah yang terlarang. Adapun kalau kita kasih nama anak kita Al-Hakam, boleh. Boleh. Al-Hakam. Ini boleh pujian. Sifatnya Al-Hakam itu boleh. Dalil-dalilnya itu banyak. Pertama, contohnya Rasul, pujian Allah kepada Rasul. Inna khalaqnal insana bukan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sifat Rasul tiga disebutkan di sini. Nah, sifat lainnya. Dengarnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang rasul dari golongan kalian manusia biasa. Apa sifatnya? Satu, azizun. Aziz nama Allah dipakai untuk memuji rasul. Berarti boleh. Azizun 'alaihi ma anittum. Harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Tiga pujian. Pertama aziz, yang kedua ra'uf, yang ketiga rahim. Ar-Ra'uf, Ar-Rahim nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa boleh dipakai rasul? Karena bukan khusus untuk Allah. Jelas ya? Contoh lain. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Kami ciptakan manusia dari nutfah. Kemudian kami berikan mereka bisa mendengar. Sami'an basira. As-sami' wal basir nama Allah dipakai untuk manusia. Paham ya? Berarti boleh. Itu boleh. Kemudian yang lain, qalatim ra'atul azizil an hashal haqqu ana rawatu bil akhir. Jadi imra'atul aziz di situ namanya. Al-Aziz, Raja Mesir saat Nabi Yusuf tinggal di rumahnya. Al-Aziz nama Allah, tapi dipakai untuk gelar raja. Kenapa boleh? Karena selain empat nama tadi, memberi gelar selain empat nama itu boleh. Adapun empat nama itu enggak boleh, itu khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, Abul Hakam boleh enggak sebenarnya? Boleh. Kenapa dilarang oleh Rasul? Karena konotasi maknanya tadi. Dia diberi gelar Abul Hakam bukan sekedar kunyah atau nama biasa, tapi ada sifat khusus, dia bisa menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Nah, sisi sifat inilah yang terlarang. Ditutup celahnya oleh Rasul. Itu namanya bab sadud dari'ah. Menutup celah yang mengarah kepada keharaman, kesyirikan, kebid'ahan. Itu yang dilakukan Rasul. Memang hukum asalnya itu boleh, tapi kalau kita lihat dari efeknya, ya ada unsur menyekutukan Allah dengan makhluk. Maka ini dirubah oleh Rasul menjadi Abu Suraih. Yang kedua, faedah ya. Jadi faedah pertama tadi, sadud dari'ah, menutup celah yang mengarah kepada pelanggaran syariat. Itu sadud dari'ah, ditutup pintunya. Faedah yang kedua, merubah adat jahiliyah yang salah, yang bertentangan dengan syariat. Jadi tidak semua adat kita ambil, enggak semuanya kita telan mentah-mentah. Ada adat yang dipertahankan dan didukung, ada adat yang harus dirubah. Adat yang didukung oleh Rasul, kerjasama hal purpukul, kerjasama buat komunitas organisasi untuk menolong orang yang dizolimi, didukung oleh Rasul. Adapun adat kebiasaan seperti adanya tatoyur, anggapan sial kepada burung hantu, dan anggapan sial-sial yang lain, riba, ini semua dibatalkan oleh Rasul walaupun itu adat. Jadi kesimpulannya apa? Adat di sini memang adat kebiasaan mereka memuji dengan pujian Abul Hakam, tapi adat di situ maknanya salah, menyelisihi syariat. Adapun nanti kalau kita mau ngasih nama dengan hakam itu boleh-boleh saja, selama tidak ada makna yang tadi, makna menyebutkan Allah dengan makhluknya. Intinya Rasul melarang karena secara maknanya, bukan secara lafadznya. Adapun secara lafadz itu hukum asalnya boleh-boleh saja. Yang terlarang cuma empat saja. Ar-Rahman, Ar-Razzaq, Al-Khaliq, Al-Mutakabbir. Ini yang terlarang dipakai gelar. Selain itu boleh. Jadi itu bisa kita sampaikan. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Kita tutup dengan doa Qurratul Majelis. Subhanakallahumma hamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.